Janji marang awakku, nyatane mung palsu sekolambemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Terus no.